Siapa dia kalau bukan Rena KDI, masih bersama Sawung Galeng Cok. Selamat malam semuanya. Sambil menikmati sajian yang telah disediakan, satu tembang lagu dari Sawung Galeng untuk para tamu undangan yang terhormat. Sajian lagu-lagu sendu dari Sawung Galeng.